Lalu ku kembali dan tertawalah bersama, satukan hati yang telah lama terpisah dan membawa kita terlena. Bersama kita menuai rindu, takkan pernah ada rasa ragu. Jangan pernah kau jauh dariku, pastikan aku satu milikmu. Bersama kita akan pergi, hadapi semua yang ada, cobaan yang akan terjadi. Dalam setiap mimpiku, yakinkan diriku melupakanmu. Tapi kini semua hanyalah mimpi yang tak berarti. Rasa sayang dan rasa rinduku takkan pernah hadir dalam mimpiku. Karena ku tahu cintamu yang dulu pernah ada. Karena ku tahu di hatiku hanya cintamu yang dulu pernah ada. Yakinkan diriku melupakanmu. akan datang di sini. Kan ku nanti, kan ku tunggu, sampai dapatkan kau yang pergi. Kan ku bawa dan ku bawa, ku menanti kau tak di sini. Kembali dan langit pun akan membiru.

dalam desah nafasmu bersamamu. Hatimu, diriku kan selalu menjaga. sampai terhenti nafasku ini hanyalah untukmu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu. Samamu, kasihku padamu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu. Hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasih kepadamu. Kau telah pergi, tinggalkan lepaskan aku dari keangkuhanku. Uraikan aku, gelapkan aku dari semua kerinduan yang terpendam. Engkau seperti bidadari, tak terlihat yang terdengar hanya suara. Dan